kepedihan hati. Aku menyepi, ingin sendiri, ingin sendiri di malam ini. Tuhanku tak menyayang lagi pada diriku yang penuh dosa, yang penuh noda selama ini. Datang merayu-rayu, kini kau pergi.